Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum wa ayyatuhal akhawat barakallahu fikunna. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat untuk belajar agama ini, memahami ilmu, dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Karena syaraful ulumi bisyarafil ma'lum, mulianya satu ilmu tergantung dengan mulianya yang dipelajari dari ilmu tersebut. Dan yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya memahami ilmu tauhid, atau disebabkan karena memahami ilmu tauhid adalah memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban kita kepada Allah, tentang hak-hak Allah, dan juga tentang sifat-sifat Allah taala, adalah ilmu tauhid menjadi semulia-mulia ilmu. Kita lanjutkan daras kita dari Minhaju Firqatin Najiyah wa Ta'ifa al-Mansurah karya Syekh Jamil Az-Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk kepada at-tauhid wa anwa'uhu, tauhid dan macam-macam tauhid. Yang ketiga, tauhidul asma'i was-sifat, tauhid asma' dan sifat Allah Ta'ala. Tauhid asma wa sifat adalah macam tauhid yang ketiga. Wal imanu bi kulli, beriman dengan segala apa yang terkandung, bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadisis sahih min sifatillahi allati wasafa bihi nafsuhu atau wasafa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala al-haqiqati min ghairi ta'wilin wala takyifin wala tafwidin. Di mana beriman dengan tauhid asma wa sifat adalah beriman terhadap segala sesuatu apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, atau apa yang telah datang di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang sifat-sifat Allah yang Allah ungkapkan tentang dirinya, yang Allah ceritakan tentang dirinya, yang Allah sifati dirinya dengan sifat itu, atau yang diungkapkan Rasulullah SAW tentang sifat Allah Ta'ala itu, alal hakikati, secara hakikatnya, tanpa adanya takwil. Ini catatan keyakinan asma' wa sifatnya al-sunnah. Pertama, tanpa takwil. Yang kedua, tanpa tahrif. Yang ketiga, tanpa takyif. Yang ketiga, tanpa ta'til. Yang kelima, tanpa tamtsil. Dan yang keenam, tanpa tafwid. Secara bahasa, tapi saya akan terangkan ini. Ta'wil artinya penafsiran. Tahrif artinya penyimpangan. Merubah hurufnya. Takyif artinya penggambaran. Ta'til artinya pembatalan atau penafian. Tamtsil penyerupaan. Tafwid penyerahan. Misalnya kal istiwa'i wan nuzul, seperti istiwa'nya Allah Ta'ala dan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wal yaddi wal maji, seperti sifat tangan dan sifat datangnya Allah Ta'ala. Wa ghairiha minas sifat, dan yang selainnya dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita menerangkan semua sifat-sifat itu sesuai dengan keterangan ulama salaf. Nufassiruha bima warada 'anil salaf, fal istiwa'u masalan warada tafsiru 'anil tabi'ain fi sahih al-Bukhari. Misalkan seperti sifat istiwa, bersemayamnya Allah Ta'ala di atas, ya, itu telah datang tafsirnya, keterangannya dari tabi'in sebagaimana yang ada dalam sahih al-Bukhari. Al-ulu wal irtifa', maknanya al-istiwa, al-ulu wal irtifa', tinggi dan berada di atas. Sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala. Alladzani yaliqani bijalalihi, yang sesuai dengan kebesaran atau keagungan Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah tidak serupa dengan satu makhluk pun, dan ia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi para talabatul ilmi sekalian, maksud beriman kepada sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana adanya adalah dengan 5-6 kaedah, ya, atau 5 kaedah. Pertama, tanpa tahrif. Artinya tahrif ini adalah memalingkan zahir ayat dan hadis-hadis sahih pada makna yang lain, yang batil dan salah. Seperti istawa, artinya bersemayam, lalu ditahrif dengan istaula, artinya menguasai. Maka seperti dalam ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, nunnya orang Yahudi dalam kata hittatun menjadi hintatun, sama dengan lamnya orang-orang Jahmiyah yang merubah istawa menjadi istaula, ditambahnya lam. Maka ahlu sunnati wal jamaah tanpa mentahrif, ya, tanpa memalingkan maknanya menjadi makna yang batil. Fahim tu? Karena demikianlah salafun salih mengatakan. Kemudian tanpa ta'til. Ta'til artinya adalah mengingkari sifat Allah Ta'ala dan menafikannya. seperti di mana Allah Ta'ala berada di atas langit, dinafikan. Sebagian kelompok yang sesat mengatakan bahwa Allah berada di setiap tempat. Atau ada orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Atau apa lagi? Ya Allah Ta'ala itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di alam. Ya, sama dengan sesuatu yang tidak ada. Barakallahu fikum. Kemudian Ahlussunnah meyakini tentang sifat Allah tanpa takyif, yakni menggambarkan sifat-sifat Allah. Misalnya dengan menggambarkan bahwa bersemayamnya Allah di atas arasy itu begini dan begitu. Misalkan dimisalkan istiwanya Allah itu bersemayamnya Allah seperti duduknya kita ini. Ini adalah tidak benar. Padahal bersemayam Allah di atas arasy tersebut tidak serupa dengan bersemayamnya para makhluk. Dan tidak seorang pun yang mengetahui gambarannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fahim tu? At-tamtsil ialah menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, jadi tanpa tamtsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena itu tidak boleh mengatakan Allah turun ke langit sebagaimana kita turun. Hadis tentang nuzul turunnya Allah ada riwayat dalam riwayat Imam Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hambanya, siapa yang berdoa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Siapa yang meminta ampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dia. Ya. Siapapun yang meminta akan ia beri. Innallaha yanzilu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam lafaz yang lain, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita azza wa jalla turun setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thulutsul lailil akhir, ketika tinggal sepertiga dari malam yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, man yad'uni fa astajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'atiyahu, siapa yang minta kepadaku akan aku beri. May yastaghfiruni fa'afir lahu, barang siapa yang minta ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Fahimtum? Jadi tidak boleh kita serupakan turunnya Allah. Sekali lagi, nafikan dalam pikiran kita. Tidak sama. Berbeda dengan orang-orang filsafat, kesalahan mereka, orang-orang ahli kalam, kekeliruan mereka, menyamakan cara kita dengan cara Allah. Tak sama. Kita tak tahu. Kalau antum berpikir, berarti kalau di sini siang, di Amerika malam. Kalau di Amerika siang, di sini malam, terus gimana cara Allah Ta'ala turun? Kapan Allah Ta'ala turun? Itulah akibatnya kita memahami cara kita, kita samakan dengan cara Allah. Faham itu? Baik. Sebagian orang menisbatkan tasybih penyerupaan nuzul ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Seperti di dalam buku yang ma'ruf di Indonesia, I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah, karya Kyai Haji Sirajuddin Abbas. Dalam buku ini ya kena mencela Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Ini adalah kebohongan yang besar. Tetapi ternyata kesalahan itu adalah penukilan terhadap riwayat Al-Imam siapa? Ibnu Battuta ya. Ibnu Battuta yang mengatakan dia telah melakukan, karena Ibnu Battuta ada satu bukunya Rihla Ibnu Battuta, perjalanan Ibnu Battuta. Jadi kalau antum nulis, kalau antum pergi jalan kemana, antum boleh buat buku judulnya Rihla Ibnu Fulan misalkan. Rihla Ibnu Battuta, ia menceritakan bahwa di Damaskus ia melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, pada saat itu menyebutkan tentang turunnya Allah seperti turunnya ia dari mimbarnya. Berarti kalau seperti itu memang sesat kan? Dia mentakyiz, menggambarkan bagaimana turunnya Allah Ta'ala dengan seperti makhluk ini. Oleh sebab itu banyak ulama setelah itu mengatakan Al-Imam Ibnu Taimiyah adalah orang yang mujassimah, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, memberikan jisim. Allah Ta'ala itu punya tubuh ya, ini seperti turunnya. Ini kan kekeliruan besar. Terus apakah betul penukilan Ibnu Battuta ini? Ternyata para ulama meneliti. Seingat saya Ibnu Khaldun ya, juga meneliti. Dan ternyata kesimpulannya, bahwa hari dan saat yang disebutkan oleh Ibnu Battuta tentang melihat orang tersebut, ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang tidak ada di sana. Fahim tu? Sedang tidak ada di sana. Tidak ada di Damaskus. Atau dia sedang tidak ada di masjid itu. Berarti bukanlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Makanya Ustazuna Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi punya satu buku yang berjudul Membela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini buku bagus. Ini dalil yang pertama bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukanlah kaum mujassimah. Kemudian dalil yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bukanlah seorang yang mujassimah. Silakan lihat kitab-kitab beliau. Beliau punya karya ilmiah. Beliau punya karya tulis yang sangat-sangat banyak sekali. Dan ternyata di dalam kitabnya tidak dijumpai beliau adalah seorang yang berpaham mujassimah. Bahkan beliau adalah orang yang betul-betul menampakkan mazhab salaf dalam akidah, dalam bermanhaj. Demikian juga argumen kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan seorang yang bermanhaj, seorang mujassimah. Beliau punya murid. Punya murid-murid. Siapa di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini murid-murid beliau rahimahumullahu taala, dan murid-muridnya tidak menukil bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpaham mujassimah. Maka dengan demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanyalah difitnah bahwa beliau seorang yang berpahaman mujassimah. Tapi kelirulah orang yang keliru. Akhirnya umat ini terjauhkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang sejatinya beliau adalah seorang al-allamah, ulama besar. Antum bayangkan, menulis kitab At-Tis'iniyah dalam membantah orang-orang kelompok sesat di kalangan kelompok yang menyimpang di kalangan yang ada ketika itu, beliau bantah At-Tis'iniyah. Maka beliau menulisnya hanya sekali duduk saja, satu majelis saja. Antum bayangkan. Dan tidaklah ada satu firqah-firqah yang menyimpang dari jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, melainkan beliau bantah. Allahu akbar. Luar biasa. Fahim tu? Dan juga murid-murid beliau menjadi ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang sampai hari ini dikagumi. Allahu akbar. Tayyib. Kemudian kaedah yang kelima dari Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman tentang nama dan sifat Allah tanpa tafwid, penyerahan. Menurut ulama salaf, tafwid hanyalah al-kaidnya, keadaannya saja, tidak pada maknanya. Al-istiwa misalkan berarti al-ulu, ketinggian. yang tidak seorang pun mengetahui sebagaimana, bagaimana dan seberapa ketinggian tersebut kecuali hanya Allah. Menurut mufawwidah, orang-orang yang menganut paham tauhid, penyerahan tauhid dalam konteks ini adalah dalam masalah keadaan dan makna secara bersamaan. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh ulama salaf seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rabi'ah, guru besarnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan Imam Malik sendiri. Mereka semua sependapat bahwa istiwa bersemayam itu jelas pengertiannya. Bagaimana caranya keadaannya tidak diketahui. Iman kepadanya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah satu kebid'ahan. Ini sudah ma'ruf ya, dari mereka. Jadi para ulama kita tidak memahami ulama salaf itu, tidak menyerahkan pengertiannya, tidak menyerahkan apa? Tidak menyerahkan maknanya, tapi yang ia serahkan adalah tentang caranya, tauhidnya. Jadi tentang perkataan Imam Malik ini adalah satu kaidah. Antum hafalkan kaidah yang agung ini. Ini kaidah dari kaidah al-sunnati wal jamaah di dalam memahami sifat asma wa sifat ini. Di mana ulama kita menyebutkan al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifiyatu majhulun was-su'alu 'anhu bid'atun wal-imanu bihi wajibun. Ini qaid. Al-istiwa'u ma'lumun, istiwa'nya Allah misalkan, ini perkataan Imam Malik, adalah sesuatu yang sudah dimaklumi maknanya. Wal kaifiyatu majhulun, dan caranya adalah satu yang tidak kita ketahui. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimana caranya itu adalah satu kebid'ahan. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman tentangnya adalah satu kewajiban. Antum hafalkan ini. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Oleh karena itu, tafwid ini ada dua. Pertama, tafwid yang benar. Dan inilah tafwid di kalangan ulama salaf. Yakni penyerahan al-kaifnya, keadaannya, caranya. Dan tidak tafwid dalam makna. Antum paham? Maknanya istiwa itu sudah jelas bersemayam. Para ulama salaf meyakini maknanya bersemayam. Tapi cara bersemayamnya serahkan kepada Allah. Ini tafwidnya para ulama salaf. Ini yang betul. Adapun tafwid yang kedua adalah tafwid dari sisi caranya dan juga maknanya. Antum paham? Jadi mereka tidak paham maknanya. Kalau begitu jadinya, alangkah bodohnya generasi salafun saleh, mereka tidak tahu makna dari apa yang Rasul sebutkan. Antum bisa paham? Makanya ada orang-orang yang salah di dalam memahami. Mereka sebut salaf itu terbagi dua. Salaf yang dipahami oleh Imam Ibnu Taimiyah dan salafnya generasi salafun saleh, kata mereka. Salafnya Ibnu Taimiyah, ini bukan salaf yang benar, kata mereka. Adapun salaf yang benar, mereka serahkan semuanya maknanya kepada Allah. Jadi orang-orang memahami, sebagian orang keliru dalam memahami, dikiranya bahwa ulama salaf kita mentafwid maknanya dan kaifnya, keadaannya atau bagaimananya. Faham tu? Faham tu? Barakallahu fikum. Baik. Baik. Al-istiwa misalkan. Ulama salaf memahami istiwa bersemayam. Atau yad, tangan. Ulama salaf memahami makna yad adalah tangan. Faham tu? Ini tafwid yang betul. Saya sebutkan tadi tafwid ada dua. Pertama, tafwid yang betul. Inilah tafwid di kalangan ulama salaf. Tangan, yad artinya tangan, ya tangan. Tahu maknanya kan? Kaifiyahnya. Al-kaifnya. Caranya, bagaimana keadaannya? Ini tafwid, diserahkan kepada Allah. Kalau tangan, ya tangan. Tapi seperti apa tangan Allah kita tak tahu. Tangannya tangan kursi, atau tangannya kira dengan tangan manusia, tak sama. Itu? Apalagi tangannya Allah Ta'ala dengan tangannya makhluk. Taklah kan sama. Jadi tafwidnya ulama salaf hanyalah di dalam bagaimana keadaannya. Tentang maknanya jelas. Fahim tu? Antum tahu arti tangan? Yadun. Apa arti yadun? Tangan. Antum tahu artinya? Antum saja tahu arti tangan. Apalagi ulama salaf. Tapi bagaimana tangan Allah tafwid, kita serahkan kepada Allah. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak serupa dengan makhluknya. Fahim tuh? Dan ada sebagian orang, dan inilah tafwid yang keliru, diserahkannya maknanya dan keadaannya. Tangan ini enggak tahu kita katanya. Tetapi mereka keliru sehingga mereka menafikannya, menafikan sifat Allah ini. Kan menafikan Allah memiliki tangan. Akhirnya mereka enggak tahu maknanya, entah apa. Akhirnya mereka berarti terjerumus ke dalam peniadaan sifat Allah. Demikian pun dengan orang-orang yang mentakwil. Keinginan mereka adalah ingin menafsirkan. Kalau disebut tangan, nanti orang keliru, sesat, terpikir sama dia bahwa Allah memiliki tangan. Bahaya nih. Sehingga mereka buatlah tangan itu artinya kekuasaan, kudrah. Mereka takwil. Tetapi sejatinya mereka terjatuh kepada ta'til, meniadakan sifat Allah. Padahal Allah memiliki tangan. Seperti apa tangan Allah? Apa urusan kita? Allah Ta'ala sudah jelaskan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Dan ia maha mendengar lagi maha melihat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memahami kaidah asma wa sifat yang telah ditetapkan oleh salaf ini, mereka bingung. Saya punya pengalaman, satu hari saya duduk-duduk bersama ustaz-ustaz yang lain. Mereka sudah gelar S2. Saat itu saya baru-baru mulai belajar manhaj salaf dan akidah salaf. Tapi juga sudah mulai membaca buku asatidzah kita. Maka di saat itu ada seorang dosen, seorang ustaz yang bercerita bahwa mahasiswanya ada yang bertanya, bagaimana wajah Allah itu? Apa jawabannya? Kira-kira antum kalau ditanya bagi wajah Allah itu seperti apa? Seperti apa wajah Allah? Itu saja. Dikasih jawaban yang lebih mengena. Akhirnya mereka berbincang sedikit. Lalu ustaz yang di samping saya bertanya, bagaimana tuh ustaz, kata dia. Cuma sekedar baru sedikit membaca, saya diizinkan Allah selesai dengan jawaban para ulama kita. Wajah Allah itu sebagaimana yang Allah kabarkan tentang wajahnya. Habis cerita. Seperti apa wajah Allah? Laisa kamitsli syai'un. Tidak serupa dengan makhluknya. Itu apa urusan kita lagi lebih dari itu? Kita hanya berpikir tentang sifat Allah, tentang makhluk Allah, tidak berpikir tentang zat Allah. Fahim tu? Baik. Makanya di antara karakteristik Ahlussunnah tidak berlebih-lebihan dalam membahas asma, nama, sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik. Sudah paham tentang tafwid? Tafwid ada berapa? Ada 2. Baik. Jadi maksud bertanya tentang bagaimana cara atau keadaannya bukan bertanya tentang pengertiannya. Karena sang penanya bertanya kepada Imam Malik, bagaimana Rabb kita bersemayam? Dia bertanya bagaimana bersemayamnya Rabb kita? Imam Malik menjawab bahwa bertanya tentang cara keadaan bersemayam adalah bid'ah. Pengertian ini juga didukung oleh Imam Malik berkata kepada sebenarnya al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun was-su'alu anha bid'atun wal-imanu bihi wajibun. Ya. Tentang istiwa maklum, satu yang sudah dipahami maknanya dan bagaimana caranya kita tidak tahu. Dan bertanya tentang keadaan-keadaannya adalah satu kebid'ahan dan mengimaninya adalah satu kewajiban. Antum fahim tu? Ya. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, ketika menyebutkan tentang beriman kepada Al-Qur'an dan hadis, ada ungkapannya yang sangat indah. Amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa'a 'an rasulillahi 'ala muradi rasulillahi. Aku beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi kita beriman terhadap Allah itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah di dalam masalah nama dan sifat Allah kita beriman nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah inginkan nama dan sifatnya itu. Seperti ungkapan para ulama kita, amirruha kama ja'at bila kaif, amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukan sifat-sifat Allah secara apa adanya dan janganlah engkau persoalkan. Jangan engkau tanyakan tentang bagaimana sifat itu. Ini adalah ungkapan Imam Malik, ungkapan Al-Auza'i, Al-Layth, kemudian As-Sufyan, As-Sauri dan yang lainnya. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala inilah kaidah as-sunnah di dalam meyakini dan memahaminya. Oleh sebab itu, i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah sifat Allah didasari dengan dua prinsip. Yang pertama, i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah sifat Allah didasari di atas dua prinsip. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak. I'tiqad al-sunnati wal jamaah dalam masalah sifat Allah Ta'ala didasari atas dua prinsip. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak. Seperti ngantuk, tidur, lupa, lemah, apalagi capek, lelah, atau apalagi bodoh, mati dan lain sebagainya. Dari sifat kurang. Tanzihullahu anin naqais. Mensucikan Allah Ta'ala dari segala sifat kurang. Inilah makna subhanallah sebenarnya. Tasbih. Tanzihullahu amma la yaliqu bihi. Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Prinsip yang kedua, Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat Allah. Dua sifat inilah, dua prinsip inilah asas sunnah. Pertama, mensucikan Allah Ta'ala dari sifat yang kurang secara mutlak. Dan yang kedua, Al-Sunnah meyakini Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Jadi disucikan Allah dari sifat kurang. Yang kedua, ditetapkan Allah memiliki sifat yang sempurna. Fahim tu? Nah, ini kaidah yang ditetapkan oleh Al-Sunnah wal Jamaah. Al-Sunnah tidak sama meyakini bahwa Allah SWT tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Kalau ada orang yang menyifati Allah dengan segala satu sifat seperti sifat makhluk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ma sikirak, yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan itu. Ya. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah tentang istiwa. Allah ya, di atas. Al-'ulu wal irtifa'. Ya, di atas dan tinggi. Barakallahu fikum. Kemudian para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kaidah tentang sifat-sifat Allah Ta'ala juga dalam menurut ulama ahli sunnah. Sifat-sifat yang berkaitan atau yang disebutkan tentang dirinya Allah ada dua macam. Sifat-sifat Allah tentang dirinya ada dua macam. Yang pertama sifat thubutiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Ini kaidah penting untuk memantapkan keyakinan kita. Sifat thubutiyah adalah setiap sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya di dalam Al-Qur'an. Sifat thubutiyah adalah setiap sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan serta tidak menunjukkan sama sekali adanya sifat tercela dan kekurangan. Saya ulangi, antum catat ini. Sifat subutiyah ada sifat yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla bagi dirinya. Sifat yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla bagi dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan serta tidak menunjukkan sama sekali adanya sifat tercela. Tidak ada sedikitpun sifat tercela. Contohnya hayah, hidup. Berarti hidup Allah Ta'ala ini hidup yang sempurna. Tidak ada tercela dan kurang sedikitpun. Antum paham? Misalkan sifat kudrah. Kudrah Allah Ta'ala ini sempurna dan tidak ada kurangan sedikitpun. Misalkan sifat Allah Ta'ala turun. Nuzul, istiwa. Wajah atau yad semuanya sempurna tanpa ada kurangan sedikit pun. Fahim tu? Dan sifat-sifat ini wajib ditetapkan benar-benar sebagai milik Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. Dan itulah isa kami syu'un. Jadi kalau terbayang oleh kita Allah memiliki wajah dan ada kekurangan dari wajah Allah, Allah memiliki tangan, ada kekurangan dari tangan Allah, berarti kita dalam hati kita, dalam pikiran kita masih menetapkan sifat Allah Ta'ala memiliki sifat kurang. Faham tu? Sifat Allah Ta'ala tentang dirinya itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis memiliki kesempurnaan. Faham tu? Dan suci dan bebas dari sifat kurang sedikit pun. Ini sifat yang pertama. Ini dia sifat thubutiyah. Sifat thubutiyah ini pula ada dua macam. Pertama zatiyah dan yang kedua fi'liyah. Ini perhatikan. Ini berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala sangat penting. Kita tak boleh tak bisa kenal dengan Allah kecuali dengan nama dan sifatnya. Faham tu? Makanya ketika disebutkan tentang ilmu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, apa yang beliau sebutkan tentang ilmu itu? Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bi adillati. Yang pertama mengenal Allah. Ini mengenal Allah. Antum harus semangat. Baik. Sifat subutiyah ada dua, zatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap pada diri Allah. Ini sifat thubutiyah, sifat dzatiyahnya. Seperti hayah, hidup, kalam, berbicara, ilmu, kudrah. Demikian juga sifat iradah, keinginan, sifat sami', pendengaran. Demikian juga dengan sifat basar, penglihatan. Demikian juga dengan izzah, kemuliaan atau keperkasaan. Demikian juga dengan sifat hikmah, kebijaksanaan, atau ulu, ketinggian, atau azamah, keagungan. Dan yang termasuk dalam sifat ini adalah sifat khabariyah. Seperti adanya wajah, yadan, dua tangan, dan ainan, kedua mata. Kedua mata. Ini sifat thubutiyah yang dzatiyah. Dzatiyah. Yang selamanya tetap ada pada diri Allah. Hidup? Selamanya ada tetap pada diri Allah. Yang kedua thubutiyah yang sifat fi'liyah. Adalah sifat yang terikat dengan masyiah. Kehendak Allah. Seperti istiwa. Kehendak Allah. Di atas arasy. Atau nuzul ke langit terendah. Ataupun datang pada hari kiamat. Ini namanya sifat thubutiyah fi'liyah. Perbuatan Allah. Atau terikat dengan kehendak Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Berarti Allah datang. Ini kita yakini sebagai sifat thubutiyah fi'liyah. Tetap. Ya. Thubutiyah setiap yang tetap bagi Allah. Dan secara fi'liyah. Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Satu sifat bisa menjadi sifat dzatiyah fi'liyah. Ini perhatikan. Ini bisa dikatakan berat, bisa dikatakan. Ya, mudah juga. Sifat dzatiyah fi'liyah ditinjau dari dua segi. Beratnya apabila antum tidak paham. Antum paham insyaAllah ta'ala. Tidak ada yang mudah dari yang sulit dari aqidah al-sunnati wal jama'ah. Satu sifat bisa menjadi sifat dzatiyah fi'liyah ditinjau dari dua segi. Yaitu asal pokok dan perbuatannya. Satu sifat bisa menjadi sifat dzatiyah fi'liyah. Ditinjau dari dua segi. Yaitu asalnya dan perbuatannya. Seperti sifat kalam, pembicaraan. Apabila ditinjau dari segi asal atau pokoknya adalah sifat dzatiyah. Karena Allah Azza wa Jalla senantiasa dan selamanya disifati dengan berbicara. Tetapi jika ditinjau dari segi satu persatu terjadinya kalam, maka adalah sifat fi'liyah. Karena terkait dengan kehendak Allah. Dan Allah berbicara kapan saja yang dia kehendaki. Jadi satu sifat bisa menjadi sifat dzatiyah fi'liyah, bisa ditinjau dari dua sisi. Pertama asal pokoknya. Kedua perbuatannya. Seperti kalam. Kalam Allah memang berbicara. Tapi jika ditinjau dari segi terjadinya, kalam adalah sifat fi'liyah. Baik. Ini rincian untuk memudahkan kita. Dari para ulama al-sunnah. Innama amru idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia mengkendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah kun fayakun. Jadilah dia. Baik. Setiap sifat Allah yang terikat dengan kehendaknya adalah mengikuti hikmahnya. Hikmah ini terkadang dapat diketahui, tetapi terkadang tidak mampu kita pahami. Jadi ada kehendak Allah dapat dipahami hikmahnya, kadang tidak. Namun kita benar-benar yakin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengkehendaki sesuatu, melainkan apa yang dikehendakinya. Itu pun sesuai dengan hikmahnya. Di mana Allah mengisyaratkan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu. Kecuali apabila Allah kehendaki. sesungguhnya Allah mengetahui lagi bijaksana. Baik, saya ulangi bahwa sifat yang berkaitan dengan diri Allah terbagi bagi dua. Pada dua. Pertama subutiyah, yang kedua salbiyah. Subutiyah terbagi menjadi dua. Subutiyah artinya sesuatu sifat yang ditetapkan Allah bagi dirinya. Ya. Sifat ini adalah sifat sempurna serta tidak memiliki sifat tercela. Ini terbagi dua. Pertama zatiyah, sifat yang senantiasa dan selamanya tetap pada diri Allah. Yang kedua sifat subutiyah yang fi'liyah, yang terikat dengan kehendak Allah. Yang kedua bagiannya, pertama subutiyah, yang kedua salbiyah. Salbiyah adalah setiap sifat yang dinafikan atau ditolak Allah Azza wa Jalla bagi dirinya melalui Al-Quran dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh sifat ini merupakan sifat kekurangan dan tercela bagi Allah. Contohnya maut, ya mati, naum, jahil, bodoh, nisyan, lupa, atau ajz, lemah, atau taat, capek. Sifat-sifat tersebut wajib dinafikan, ditolak dari Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan keterangan ini, ya, dengan disertai penetapan sifat kebalikannya secara sempurna. Misalnya menafikan maut dan naum berarti menetapkan kebalikannya bahwa Allah Azza wa Jalla maha hidup dengan hidup yang sempurna. Menafikan jahal, kebodohan berarti menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala maha mengetahui. Oleh karena itu, sifat yang disebutkan Allah tentang dirinya ada dua macam. Pertama subutiyah, yang kedua salbiyah. Subutiyah, setiap sifat yang ditetapkan Allah Ta'ala dalam, bagi dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan ia terbagi dua, sifat subutiyah zatiyah dan sifat fi'liyah. Yang kedua bagian dari sifat yang disebutkan Allah Ta'ala tentang dirinya adalah sifat salbiyah. Itu sifat yang dinafikan atau ditolak bagi diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah kan? Ya, tapi ketika antum tidak serius di dalam memahami, jadi rumit antum. Apa pula ini? Ah, itu dia. Makanya antum harus serius di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita tentang nama dan sifat Allah agar sempurna pengetahuan kita, makrifah kita, pengenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugilah kita manakala kita tidak memahami nama dan sifat sang pencipta kita. Rugi, betul. Semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk bisa belajar Asma'ul Husna. Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama dan nama Allah Ta'ala yang indah. Karena setiap nama Allah terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat Allah tak cukup 20 sifat saja. Sehingga ada yang jemaah yang bertanya kepada saya, Ustaz, cukupkah mempelajari nama dan sifat Allah, memahami sifat-sifat Allah melalui sifat 20 saja? Saya jawab, tidak cukup. Kenapa? Karena sejak kecil kita belajar, diajari mak ayah kita, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah, yang maha pengasih lagi, maha penyayang. Adakah Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah kah? Sifat Allah. Adakah dalam sifat 20 Ar-Rahman Ar-Rahim? Tak ada. Berarti tambah dua lagi. Ya. Berarti sudah 22. Faham tu? Sementara Allah telah dikabarkan Rasul kepada kita memiliki 99 nama. Ya? Secara umum Allah seluruh kesempurnaan, seluruh nama dan kesempurnaan itu menjadi sifat Allah Ta'ala. Yang Rasul kabarkan 99. Antum bayangkan. Di dalam nama, setiap nama Allah Ta'ala terkandung sifat Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bisawab, yang benar hanya dari Allah. Yang salah dari pribadi saya yang menyampaikannya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.